السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدعوين لرحمة الله سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis, an Abi Layla radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi salati laysa bi fariidah, famarra bi dhikril jannati wan nar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من النار، ويل أو ويل لأهل النار، أو كما قال. حديث رواية الإمام أحمد. دعي بدأ بليلى رضي الله عنه، kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam sembahyang yang bukan sembahyang fardu. Abu Layla, satu sahabat Nabi, dia sembahyang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semayang itu semayang sunnah. Tengah Nabi itu semayang, Nabi baca surah yang ayat itu sebut pasal syurga, pasal neraka. Surah yang Nabi baca itu sebut pasal syurga, pasal neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mai tang ayat pasal neraka ni, Nabi kata a'udzu billahi minan nar. Nabi kata aku minta berlindung dengan Allah daripada neraka. Tengah sembahyang, dan sembahyang itu sembahyang sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia baca ayat cerita pasal neraka, Nabi sebut benda ni. Nabi kata a'udzu billahi minan nar, ya Allah aku minta berlindung daripada neraka. Dan Nabi kata wailun li ahli nar, celakalah siapa yang jadi ahli neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak cerita kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah satu-satunya makhluk Allah yang faham tentang hakikat neraka. Kita sebut neraka setakat tahu kata azab, tempat tak elok, tempat yang siapa pun tak mau pergi, setakat tu ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang manusia, satu orang utusan Allah yang Allah bagi dia tengok neraka. Takut Nabi dengan neraka ni, tak ada manusia yang boleh lawan takut Nabi. Takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan neraka yang menjadi tempat azab ni, sampai Nabi dalam sembahyang sunat bila dia baca ayat cerita pasal neraka, sebut, Nabi sebut di mulut dia, a'udzu billahi minan nar, ya Allah aku minta pelindung daripada neraka. Dan Nabi kata, wailun li ahli nar, celakalah siapa yang esok jadi ahli neraka. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yulqa fil nar, wa taqul hal min mazid hatta yad'a qadamahu fa taqul qad qad, aw kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yulqa finna, satu orang manusia dikumban ke neraka. Wa taqul hal min mazid, Nabi kata, setiap kali manusia dikumban ke neraka, neraka kata, hal min mazid, neraka kata, ada lagi kan? Nabi cerita. Nabi kata, esok ni, yang kata neraka esok ni, apabila dikumbankan orang salah ke dalam dia, neraka tu bercakap, dia kata, hal min mazid, ada lagi kan lain pada dia ni? Maknanya, hadis ni nak bagi tahu dekat kita, kata neraka ni dia available. Neraka ni dia available. Dia sedia untuk terima berapa banyak pun orang nak masuk. Jangan kita ingat kita umat Nabi Muhammad, kita umat kemudian, orang dulu-dulu masuk penuh, kita tak celuih. Nak pergi, maka jangan ingat dulu tu. Kaki lah yang buruk ni ramai kali. Kaki lah yang buruk ni ramai. Dia otak dia ni lagu cari nak buat, nak buat melawak. Sampai benda agama pun dia nak buat melawak. Tentang tu saya takut lah. Dia kata, kita ni umat Nabi Muhammad ni umat Nabi penghabis. Nuh, dia kata, daripada zaman Adam, zaman Nuh, zaman apa, bukan sedikit manusia tu ada. Penuh dah naganya daripada Nuh. Hadis ni menjawab layak buruk orang ni. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, yulqa finna, apabila dicampak, diumban, dibaling satu orang manusia ke dalam neraka, wa taqul, neraka kata, hal min mazid, ada lagi kah? Maknanya ada lagi tempat kosong untuk nak isi orang jahat masuk. Hatta yada'a qadamahu, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala letak kaki dia di dalam neraka itu. Hadis ni Imam Malik kata, tak usah fikir, tak usah tanya, tak usah apa. Hadis kata Allah letak qadamah, letak tapak kaki dia. Kita faham lagu tu, tak usah duk tafsir, tak usah. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bila neraka duk kata ada lagi kah, ada lagi kah, hatta yada'a qadamah, Allah letak kaki dia di dalam neraka itu. Fatahun, ketika itu neraka kata qad qad, neraka kata cukup cukup, baru dia stop daripada mengisi orang salah di dalamnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hakim radhiyallahu anhu, kata dia, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqunna, qala fa ashaha biwajhihi hatta dhannanna annahu yanzuru ilayha. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار وأشاح بوجهه قال مرتين أو ثلاثة ittaquna walau bisyiqqi tamrah. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Aw kama qala hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat-sahabat semua, Nabi kata ittaquna. Nabi satu hari depan orang ramai semua, Nabi kata takutlah kepada neraka. Tuan-tuan, ramai orang tak takut neraka hari ini. Tuhan pun dia tak takut, dosa pun dia tak takut, neraka pun dia tak takut. Orang hari ini dia tak takut kepada apa pun. Sebahagian daripada orang hari ini, dia membujuk lalu melentang patah. Apa yang dia mahu, dia buat. Antara sahabat kata berdosa, antara sahabat kata dosa ni boleh menyebabkan dia masuk neraka, antara sahabat apa? Dia kata dia nak buat, dia buat. Nabi SAW boleh pesan dekat sahabat-sahabat ni. Nabi kata, ittaquna. Nabi kata, takutlah kepada neraka. Aku nak cerita lebih-lebih, aku tak tahu. Tapi hampa masuk itu, hampa tak boleh tahan. Kata Adi bin Hatim, fa'asyaha biwajhih. Adi bin Hatim kata, bila Nabi kata, ittaquna, takutlah kepada neraka, Nabi beralih. Nabi beralih muka dia tengok ke lain. Hatta zannanna annahu yanzuru ilaiha. Sampai kami sangka macam Nabi tadinya nampak neraka, maka Nabi beralih ke lain. Cara Nabi itu. Dia kata ittaquna, takutlah kepada neraka, dia beralih. Sahabat ni duk ingat kata awak Nabi tadi dia nampak ada neraka. Bila dia nampak, dia pesan dekat orang, takutlah hamba kepada neraka, Nabi beralih ke lain. Summa qala, kemudian Nabi kata lagi, ittaquna, Nabi kata takutlah kepada neraka. Wa asyaha biwajhih, Nabi beralih pula ke lain. Qala marratain aw thalathah, kata Adi bin Hatim, dua atau tiga kali Nabi ulang macam tu. Nabi kata takutlah ke neraka, Nabi balik ke lain. Nabi kata takutlah ke neraka, Nabi balik ke lain dua tiga kali. Kemudian Nabi kata ittaquna walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata takutlah kepada neraka. Walaupun kamu orang miskin, kamu tak ada apa, kamu hanya mampu sedekah sebelah kurma, sedekah. Kalau hang tak mau masuk neraka, hang buat benda baik. Benda baik ni apa dia? Di antara benda baik ni, sedekah. Kalau hang nak sedekah, hang tak ada duit. Hang nak sedekah, hang miskin. Hang nak sedekah, hang tak ada apa. Nabi kata kalau yang ada dekat hang tu sebiji kurma, koyak setengah pun bagi juga sebagai sedekah. Supaya hang tak masuk neraka. Fa'in lam tajidu fabi kalimatin thayyibah. Nabi kata, tapi kalau sampai nak sedekah, sebelah kurma pun tak ada duit, tak ada benda nak bagi, tak apalah. Nabi kata fabi kalimatin thayyibah, pastikan seumur hidup hang bercakap benda ini. Maksud dia apa tuan-tuan? Macam selalu kita kata, kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Cukup. Kalau kita ni nak buat baik tak boleh, tak apalah, jangan buat jahat. Ini baik pun tak boleh buat, duk buat jahat, maka neraka tempat kita. Wal'iyazubillah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, besarlah pahala ni sahabat kita, kontraktor yang buat masjid ni. Besar pahala dia. Dua orang, apa, saudara Jamil Ghani dengan siapa seorang lagi, share sampai masjid jadi macam ni. Besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bagi sebelah kurma pun tak apa dah nak lepas diri daripada neraka, Orang yang boleh bagi masjid macam ni tentu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, kita cari hak belen-belen. Cari hak belen-belen, kok boleh pasang aircon dah. Pakak-pakak. Pakak-pakak cari orang 10 orang. Kau keluar seorang 200 ke, kau keluar seorang 100 ke apa-apa, lepas satu aircon buat tanggung. 10 orang pula, pakat-pakat seorang 100, seorang 200, buat aircon tanggung. Akhirnya dapat beberapa biji aircon kelilin ni, hak balance tu kita cari sikit. Bolehlah kita share ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tang kontraktor, mudah-mudahan tangguh dia. Dah dapat dah. Allah tunggu nak balik dekat dia dengan nikmat syurga di sana. Kita cari apa kita boleh buat. Nak lengkapkan lagi masjid ni tang mana cari, bagi. Itu bahagian kita. Mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, innakum lata'amaluna a'mala hiya adaku fi a'yunikum minasya'am in kunna lana'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqa au kama qal hadis sahih riwayat al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, innakum sata'amaluna a'malan. Kadang-kadang hampa Anas kata kepada orang yang ada depannya, Anas kata innakum lata'amaluna a'malan. Kadang-kadang hampa buat satu amalan, ia adaku fi a'yunikum minasya'ar. Hampa anggap benda itu kecil, lebih kecil daripada sehelai rambut. Anas bin Malik dia kata kadang-kadang hampa ni buat satu benda dosa, hampa anggap benda dosa ni benda remeh, lebih remeh daripada rambut selai. Kunna lana'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqa. Tapi kata Anas bin Malik, kami tak hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun benda tu kecil, tapi kalau dia dosa bagi kami, benda tu boleh menjahannamkan amalan kami. Sahabat-sahabat dengan kita ni tak sama. Kita ni selalu take for granted. Benda baik kita nak buat, Allah menyatu sikit nanti pun nak buat hak besar punya. Duk nanti nak buat hak besar, mati tak ada nak buat. Kita take for granted. Kadang-kadang satu benda dosa, kita dengar, Allah apalah sangat dosa benda ni. Hak apa sangat tu menjahannamkan kita di hari akhir. Sedangkan para sahabat Nabi, kata Anas bin Malik, kami melihat semua benda besar. Sedekah walaupun sebelah kurma bagi kami besar. Pasal Nabi kata, sebelah kurma pun kalau orang bagi, kerana Allah, orang lepas kepada neraka. Bagi kami, satu dosa kecil, mengatakan orang, mengumpat orang, memfitnah orang. Bagi kita kecil, hari-hari kita buat benda tu. Tapi bagi para sahabat Nabi, benda tu boleh menjahannamkan amalan mereka. Itu beza kita dengan para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita lebih berhati-hati untuk nak menghabiskan baki-baki hidup kita di atas dunia ni. Tak tahu bila tuan-tuan. Bukan kata saya dengan tuan-tuan, kita dengan anak kita pun tak tahu bila. Kita dengan anak, anak kena urus mayat kita, kita kena urus mayat anak. Tak tahu tuan-tuan, benda ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak benda berlaku dalam dunia, bukan anak urus mayat bapa, bapa urus anak, mayat anak. Jadi dalam dunia ni jadi benda ni. Nak habaq kata apa? Masa kita tak tahu bila. Adat kata kita bapa, kita orang tua, anak kita lah esok nak perbetui jenazah kita. Adat kata lagu tu. Dah, Tuhan dia bagi jadi lagu lain. Tiba-tiba kita yang mengurus jenazah dia. Mati satu benda yang tak tahu bila. Dan dia tak tahu dulu bila kematian nak naik kat kita. Yang penting apa dia? Bila masa pun jangan buat dosa. Bila masa pun mahu ingat nak tambah pahala dan kebajikan. Supaya bila masa pun kematian naik, kita dalam keadaan bersedia untuk menghadapinya. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih di dalam surah An-Nisa. Ayat last yang kita baca bulan lepas. Bulan lepas. Saya tulis ini bulan 2. 21 hari bulan 2 tahun 2011. Mana hari ini bulan 3 tahun 2012. Tahun cukup-cukup. Cantik. Jadi nampak macam kita baru baca bulan lepas. Bila saya buka tengok-tengok 21 bulan 2 ni baru bulan lepas. Tahun saja tahun lepas. InsyaAllah kita sambung surah An-Nisa ayat 148. Ayat 148 muka surah 199. Muka surah 199 bawah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulima. Jadi kita baca dah. Bulan 2 tahun lepas kita dah baca dah. Saya bosan satu ayat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kasih Allah Subhanahu wa ta'ala jahar menerang dengan kejahatan daripada perkataan. Artinya diseksa akan dia. Itu ayat yang kita dah baca dah dulu. La yuhibbullahu al-jahra bisu' min al-qawl illa man zulima. Ayat ni nak beritahu dekat kita Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka orang yang bercakap tak elok. Allah tak suka kepada orang yang bercakap hudud. Allah tak suka kepada orang yang suka mengumpat. Allah tidak suka kepada orang yang suka mengfitnah. Allah tidak suka kepada orang yang suka mengadu domba. Hidup pelaga orang bagi jadi bergaduh. Allah tidak suka kepada orang yang menggunakan lidah dia, guna mulut dia untuk nak merosakkan masyarakat. Allah tidak suka orang macam ni. Ni ayat yang kita dah baca ni. Melainkan dia ada pengecualian. Melainkan orang yang boleh bercakap huduh ni ialah mereka yang kena zalim. Dia kena zalim. Bila dia nak pergi mengadu, ada pihak buat zalim ke dia. Kalau dia tak cerita kezaliman yang orang tu buat kat dia, macam mana orang nak tahu? Maka ketika itu dia dibenarkan. Ketika pergi mengadu kepada pihak berkuasa, kata orang buat zalim dekat dia, dia dibenarkan cerita huduh, cerita tak elok tentang orang yang buat zalim dia. Satu bini duk kena sepak terajang dengan laki di rumah, misalnya. Satu bini, satu isteri di rumah duk kena sepak terajang dengan laki. Silap sikit backhand. Silap sikit tomoy mai. Lutut pi sangkut dagu dia. Terandai di dinding. Silap sikit karate chop naik atas tengkuk. Satu badan ni dah lebam dah. Dia pergi buat report. Pihak berkuasa tanya, betul ke suami yang buat? Apa yang dia buat kan? Minta maaf, saya tak boleh cerita. Saya cerita tapi jadi berdosa. Orang sakit lah orang-orang. Quran kata apa? Illa man zulima. Melainkan orang yang kena zalim. Dia dibenarkan dicerita keburukan orang yang buat zalim ke dia. Ayat ni nak cerita kata Allah tak suka orang bercakap hodoh. Dibenarkan bercakap hodoh, bercakap benda tak elok ni kepada orang yang kena zalim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi minhumma ma lam ya'tadi al-mazlum aw kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-mustabbani ma qala, dua orang yang saling mati dua orang yang saling cerca. Dia ni kata kat kawan ni, kawan ni kata kat dia ni, dia ni kata kat kawan ni, kawan ni kata kat dia ni. Dia panggil Al-Mustabbani. Dua orang yang saling bermaki amun. Fa'adan badi minhuma. Maka dosa kepada orang hakmula. Dua orang, dia ni kata tak kau ni, selagi mana pihak yang kena kata tak balas balik, kau hak bola tanggung dosa. Malam ya'tadil mazlum, selagi mana orang yang kena kata tak jawab, bila dia jawab, dua-dua berdosa. Ni, kih maki ni, satu orang kata dekat satu orang, kalau pihak yang kena kata, dia buat tak tahu aja. Oh, main habang dekat dia ni, dia kata tak macam-macam, dia jawab balik, saya no comment. Cantik dia. Pahala dia dapat, kawan tu dia kata kat dia, dia kutip pahala. Tapi bila orang main habang dekat dia ni, dia kata tak macam-macam, dia kata siapa? Allah, dia tu pun mati. Sama, apa dua-dua, dua kali lima. Jawab apa yang orang kata dekat kita, bukan tunjuk kata kita gentleman, tapi dia tunjuk kata kita tak cerdik. Siapa dia dalam dunia ni yang hidup orang tak kata kat dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang Allah bagi jadi di atas muka bumi ni. Apa yang Nabi tak kena kata? Nak heran apa kalau sekiranya kita orang kata? Tak ada manusia dalam dunia ni yang orang tak kata. Yang pentingnya apa dia? Kita jangan buat benda salah. Yang pentingnya kita jaga kita. Bukan kita nak peduli korang. Yang pentingnya kita nak jaga kita. Kita jangan buat benda salah. Kita jaga diri kita sepulih-pulihnya, sedaya upaya, tak mau buat benda salah. Kalau orang nak kata juga, aku ambil pahala. Tapi kalau kita pergi jadi punca kepada orang kata, kita berdosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik pun kena kata. Nabi tidak sewenang-wenang menjawab apa yang orang kata ke dia. Tentu ingat balik cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kematian isterinya Khadijah. Sedih ni. Tentu cerita Khadijah ni cerita panjang dan cerita air mata. Daripada umur Nabi muda belia, Nabi kahwin dengan Khadijah ni, dan Khadijah lah menjadi segala-galanya kepada Nabi. Bukan sekadar orang yang memberi tumpang kasih sayang, bukan sekadar orang yang habis duit ringgit, bahkan Khadijah menjadi sumber inspirasi Nabi. Menjadi sumber kekuatan Nabi, Khadijah ni. Dan menjadi ibu kepada semua anak-anak Nabi. Mati Khadijah. Bayangkan. Dahan tempat dia berpautuh. Patah. Nabi sedih duka cita ni tak tahu nak apa. Nabi pergi ke Taif. Satu tempat cantik di Saudi. Sejuk dengan tempat buah-buahan subong. Nabi sampai di sana, Nabi disambut dengan tepi batu. Berdarah Nabi ini kena punggai batu. Dalam keadaan macam tu, malaikat mai dekat Nabi. Muhammad, mau aku buat apa kepada penduduk Taif ini? Dalam hadis kata, yang mai itu malaikatul jabal, malaikat jabal. Mau aku buat apa dekat penduduk Taif ini? Tuan aja. Mau aku ambil bukit ni dihampuk aja kepala mereka. Nabi kata apa? Kita doa kepada Allah supaya Allah buka pintu hati penduduk Taif. Itu hadis yang menceritakan sabar Nabi. Dia tak jawab balik, dia tak respon balik kepada jahat yang orang buat ke dia. Tapi dia mai pula satu hadis, Nabi SAW tidak boleh tahan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan, Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, binasakan Abu Jahl. Kita kena baca dua-dua hadis. Nabi sabar, maksudnya selagi boleh elak, Nabi elak daripada jadi bergaduh. Bila dah sampai satu tahap, because kesabaran itu dia ada limit dia. Bila sudah sampai ke limit dia, sampai ke hak dia, Nabi angkat tangan, mengadu kepada Allah. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, binasakan Quraisy, walaupun Quraisy ini bangsa aku. Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah, binasakan Abu Jahal. Walhal Abu Jahal itu salah seorang daripada pembesar dia dalam kaum sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni nak beritahu dekat kita apa dia? Yang pertama sekali, sedaya upaya sabar itu lebih baik. Tapi kalau sampai satu tahap kita dizalimi sampai tidak ada haknya, maka kita boleh berdoa sesuatu yang tak elok kena kepada musuh yang tidak berhati pokok itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dalam tafsir, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Mujahid, salah seorang ulama tafsir, dia ni mufassir, dia ni ulama tafsir, Mujahid kata apa? Dia kata termasuk di dalam ayat yang kita baca tadi, dia kata orang yang pergi bertamu di rumah satu orang lain. Dia pergi Kuala Lumpur, dia tumpang tidur rumah siapa-siapa, adik-beradik dia ke, rumah kawan dia ke, apa. Tidur di rumah kawan tu, semua esok pagi bangkit keluar daripada rumah kawan tu, pergi jumpa orang, dia perburuk kawan tu. Termasuk di dalam ancaman ayat ini. Dia pergi di rumah orang jadi tetamu. Orang tu layan dia sekadar kemampuan kawan tu. Dia balik main, dia duk cerita kat orang, dia duk cercah tuan rumah yang dia pergi tumpang tidur. Apa dia kata, pergi tidur di rumah dia, yang tu tak kena, yang ni tak kena, yang ni tak betul, yang ni. Mujahid kata termasuk di dalam ayat tadi. Sama juga dengan orang apa dia? Orang yang diberi satu pemberian oleh satu orang lain, tiba-tiba dia komplain pemberian itu. Orang bagi benda tu free dekat hang. Orang pergi bagi dekat hang free benda tu, pergi komplain. Apa dia beli baju kat aku color ni, kalau bagi putih bagus juga. Hey, dapat pun free. Tak puas hati. Apa dia bagi kat aku ni? Termasuk di dalam ayat ini. Orang yang menerima pemberian, tak terima kasih, komplain pula atas pemberian yang diberikan kepada dia. Kata Mujahid, termasuk di dalam ayat yang kita baca ni. Apa dia? Wa kana Allahu samian aliman. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang amat mendengar, lagi amat melihat akan segala perbuatan manusia. Kita bercakap apa pun Tuhan dengar, kita buat apa pun Tuhan nampak, dalam gelap, dalam tempat yang tersembunyi, dalam hutang rimba, di satu tempat yang tak ada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala nampak semua benda. Baik. Ayat yang berikutnya ayat 149, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in. Dia jatuh dua perkataan tu, tuan-tuan kena tambah. In tubdu khairan aw tukhfuhu, lepas tu ada dua perkataan, aw ta'fu, aw alif waw ta'fu ta'in fa waw alif, aw ta'fu ansu'in. Dia jatuh perkataan tu, kena tambah. Maksudnya, jika kamu nyata akan kebajikan kamu seperti sedekah, ataupun kamu sembunyikan sedekah kamu itu, ataupun kamu maafkan kejahatan yang orang buat kepada kamu, maka semua itu fa'inna Allah kana afuwan qadira. Maka bahawasanya Allah, Tuhan yang mengampuni, lagi amat berkuasa. Kita buat benda baik, tak kira. Sama ada terang orang nampak ataupun cara sembunyi. Kalau ikhlas, pahala ada. Tidak semua orang buat benda tu bagi orang nampak tak ikhlas. Kadang kita salah faham. Kita tengok satu orang bagi derma, usung pelewut sampai melelong pergi bagi. Kan? RM25,000. Usung pelewut sampai 3 orang nak pergi bagi. Kita kata, apa lah. Nak derma sampai macam tu punya. Tunjuk, hampir bagi sengah-sengah lah. Kadang-kadang derma kena tunjuk macam tu. Pasal apa? Nak bagi semangat ke orang lain. Nak bagi semangat ke orang lain. Bila mereka tengok-tengok, eh, dia ni perbuatan duduk rumah teres dia, aku duduk rumah banglo, dia boleh bagi 25 ribu, apa cerita? Ada manfaat dia. Tak semestinya hak untung perewut tu tak ikhlas. Tak semestinya begitu. Kadang-kadang tujuan dia nak motivate orang lain. Suruh orang lain pun pergi buat sama. Maka itu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ni Tuhan kata apa? Dia kata, in tubdu. Kalau kamu tunjuk kebaikan yang kamu buat. Au tuhu. Ataupun kamu sembunyi kebaikan yang kamu buat. Tak kira. Yang penting kamu buat baik. Tuhan kata begitu. Au ta'fu an su'in, ataupun orang buat jahat dekat kita, kita maafkan dia. Itu semua adalah benda-benda baik. Fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Allah Maha Pengampun, Maha Berkuasa. Begitu. Baik, firman Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Bahwasanya segala mereka yang kufur mereka dengan Allah dan segala Rasul. Dan menghendaki mereka bahawa membeza di antara Allah dan segala Rasulnya. Yang ini beriman dengan Allah saja, tak mau beriman dengan Rasul. Adakah orang macam ni? Allah Tuhan dia, Nabi dia tak mau. Ada tak ada? Ada. Iblis. Iblis apabila Allah buat Adam alaihissalam, Allah suruh dia sujud kepada Adam. Iblis sujud dah? Dah. Tapi Allah dia terima tak kata Tuhan dia? Iblis terima kata Allah Tuhan dia. Cuma masalahnya dia tak mau Adam. Orang yang start membezakan ni ialah Iblis. La'natullah alaihim ajma'in. Kerana dia tolak Adam. Dia tak mau terima Adam sebagai manusia yang dia perlu hormat. Kerana tu Allah buang dia daripada rahmat Allah. Itu kes pertama jadi. Dalam sejarah wujud manusia. Iblis lah orang yang mula-mula membezakan di antara Allah dan juga Rasul. Dia main zaman kemudian ni ada tak ada tuan? Ada. Yahudi. Yahudi, dia setakat Nabi Musa. Main Nabi Isa, Yahudi tak terima Nabi Isa sebagai Nabi. Main Nabi Muhammad, Yahudi tak terima Nabi Muhammad Nabi. Dia tolak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Allah dia terima tak? Kata Allah Tuhan dia, Yahudi pun Allah Tuhan dia. Main pula geng Nasrani. Nasrani ni macam mana pula? Dia terima tak Allah Tuhan dia? Dia terima Allah Tuhan dia. Dia terima tak kata Nabi Isa ini sebagai Nabi dan utusan Allah? Sebahagian dia terima. Dia kata Isa adalah utusan Allah. Sebahagian kata Tuhan, sebahagian kata anak Tuhan, sebahagian kata utusan Allah. Tapi bila main Nabi Muhammad, Nasrani terima tak Nabi Muhammad ni sebagai Nabi dan utusan Allah? Dia tak terima. Dia takat Nabi Isa. Dia. Ayat ni turun untuk semua orang. Allah kata, innal ladzina yakfuruna billah wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan Allah dan Rasulnya. Macam mana cara kufur mereka ni? Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusuli. Mereka membezakan Allah dengan Nabi. Allah mereka terima kata Tuhan, Nabi Muhammad mereka tak mahu. Mereka membezakan Allah dengan Nabi. Membezakan Allah dengan Nabi menyebabkan mereka dianggap kufur. Ini yang kata rukun iman. Rukun iman dia tak ikut kaedah matematik. Matematik dia kata 6 tolak 1 tinggal 5. Rukun iman tak ada. 6 tolak 1 kosong. Terus jadi orang yang tidak beriman. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada malaikat, dia beriman kepada Rasul. Dia cuma tak terima hari kiamat. Dia tolak satu aja. Tolak satu, dia jadi orang yang tak beriman. Dia tak dipanggil orang yang beriman 5/6. Dia tak panggil. Dia panggil tak beriman. Sama ni sebab dengan Quran satu. Satu mushaf tu ada 30 juzuk Quran. Satu manusia, dia bukan tolak satu juzuk. Dia bukan tolak satu surah. Dia tolak satu ayat dia. Ayat apa dia tolak? Ayat kata curi kena potong tangan. Dia tak boleh terima yang itu. Ayat apa dia tolak? Ayat kata orang yang berzina nak kena sebab kalau sekiranya dia belum kahwin. Dia tak mau yang itu. Ayat apa dia tolak? Adalah dalam 6,000 ayat lebih dalam Quran itu ada ayat yang dia tolak. Satu ayat dia tolak, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Benda ni kena jaga. Benda ni kena jaga. Takut entah sampai hari ni tak habis lagi isu ni, tak habis sampai hari ni tak habis lagi. Duk petikai ayat Quran ni, petikai ayat Quran, duk komplain pasal hukum hudud. Tak boleh. Hukum hudud tu Allah yang tentukan. Dia tak kira hang siapa. Fir'aun satu raja besar pun kalau dia tolak perintah Allah, kafir dah. Siapa kita ni, kita nak buat cakap pandai, kita nak komplain benda yang Allah sebut dalam Quran. Siapa kita ni? Nak bercakap, biar reti betul-betul dulu baru bercakap. Jangan bercakap dalam keadaan tak reti. Pasal apa? Pasal dia membinasakan diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ni, tolonglah tuan-tuan. Tak kira kita siapa, tolonglah. Bezakan perintah Allah, perintah Nabi dengan manusia punya cerita. Kena bezakan. Kalau benda ni menyentuh tentang ayat Quran, di puluh. Jangan hidup komen tak tentu punca, hidup bercakap pandai, seolah-olah. Jangan-jangan. Pasal apa? Menyesai kita di hari akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Dan kata mereka itu, kami beriman setengah dan kami kufur dengan setengah yang lain. Yahudi kata, kami terima Nabi Musa sebagai Nabi. Nabi Isa, Nabi Muhammad kami tak terima. Kami beriman dengan Nabi Musa. Kami tak beriman dengan Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Ini kata orang yang kufur. Kata Nasrani, kami beriman dengan Nabi Isa, kami tak terima Nabi Muhammad. Mereka ni orang yang macam mana? Quran kata depa ni ialah orang-orang yang nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Beriman setengah, tak beriman setengah. Quran dia pakai tak? Dia pakai Quran. Dari segi apa? Dari segi ayat tentang sembahyang dia pakai. Dia sembahyang 5 waktu semua cantik. Dia pakai. Quran dia pakai tak? Dia pakai. Dari segi apa? Dari segi hukum nikah kahwin. Dia nak menikah, dia ikut lagu Quran kata, nak kena yang tu, nak kena syarat ni, nak kena, semua dia ikut. Bila berlaku perceraian, dia ikut macam yang Quran kata, bercerai ni, dia ada iddah, dia ada apa, semua dia ikut. Hak dia tak mau ikut dalam Quran ni apa dia, hak dia tak mau ikut. Perintah bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang perempuan yang beriman, hendaklah melabuhkan tudungnya sehingga menutup dadanya. Yang tu dia tak mau ikut, dia tak mau pakai tudung. Dia ni beriman setengah, dia kufur setengah. Dalam nak ikut Islam ni, dia pilih-pilih. Hak mana yang dia rasa dia nak ikut, dia ikut. Hak mana yang dia rasa dia tak mau, dia tinggal. Ni, ayat yang kita nak baca lah ni, bagi kepada orang-orang yang macam ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan menghendaki mereka, bahawa mengambil mereka di antara yang demikian itu jalan agama. Ha. Jenis orang nak main play safe, dia panggil. Dia nak play safe. Di antara dua jalan yang tu ada, jalan tu pun dia tak mau, jalan ni pun dia tak mau. Dia nak play safe, dia duduk mengikut tengah. Orang yang macam ni menempah bahaya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul kafiruna aqqa. Tuhan kata bermula orang yang macam ni ialah orang yang kafir sekalian dengan sebenar-benar kafir. Tuhan kata. Jenis ambil Quran nak pilih-pilih hak ni mau, hak ni tak mau, hak ni mau, hak ni tak mau, jenis ni Tuhan kata apa? Mereka ini ulaika humul kafiruna aqqa. Mereka itu adalah orang yang kafir sebetul-betul kafir. Tuhan kata. Oh, Tuhan marah. Tuih. Kepada orang yang tidak ambil Islam, komplit. Semua sekali. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, dan kami sedia bagi segala kafir itu azab yang sangat hina, iaitu neraka. Tuhan dia punya style ayat Quran dia macam tu. Dia cerita, last dia ambil satu conclusion, satu kesimpulan. Tuhan kata apa? Dia kata, wa a'tadna lil kafirin, aku sediakan bagi orang yang bantah ni. Aku suruh pakai Quran semua sekali, dia nak ambil pakai ni, hak ni tak mau pakai dan sebagainya. Aku sediakan bagi orang yang bantah ni semua, apa dia? Aku sediakan bagi dia azab yang sangat hina di hari akhirat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minkum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Ujurahum tu balik tu, dia tulis ajurahum tu tak betul. Ujurahum. Dan segala mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan tiada membeza di antara seorang daripada rasul-rasul itu. Ini orang yang beriman ni. Sebut main Nabi, bapa orang pun semua dia, macam Tuhan kata, macam tu dia kata. Kalau Tuhan kata Nabi Musa itu Nabi, dia kata Nabi Musa Nabi. Kalau Tuhan kata Nabi Isa itu Nabi, dia kata Nabi Isa Nabi. Kalau Tuhan kata Nabi Muhammad tu Nabi, dia kata Nabi Muhammad tu Nabi. Dia ikut macam Tuhan kata, dia tak bezakan di antara Nabi-Nabi yang ada ni. Bermula mereka itu, lagi kami datang agar mereka itu segala pahala amalan mereka itu, iaitu syurga. Orang macam ni, Tuhan kata, yang taat aku kata apa dia buat, aku bagi syurga. Tuhan ni dia senang. Dia bagi tau clear. Benda ni jangan buat. Kalau hang buat, neraka. Benda ni pergi buat. Kalau hang buat, syurga. Apa yang Tuhan bagi tahu kat kita, clear. Manusia ni saja yang pergi cari masalah. Terang Tuhan nampak kata arak jangan minum. Berapa ramai orang Islam hari ni minum arak? Ramai juga. Ramai. Hak kita tahu, hak kita tak tahu. Itu kita punya pasal. Tapi hak tu minum ni cukup ramai. Berapa ramai orang Islam hari ini duduk main judi? Oh, ramai tuan-tuan. Ramai yang duduk main judi. Kita tahu atau kita tak tahu. Tapi yang duduk main judi ini cukup ramai. Berapa ramai orang Islam hari ini yang berzina hari-hari? Ramai tuan-tuan. Ramai. Tak kita tahu, tak kita tak tahu. Orang-orang ni semua yang minum arak, yang berjudi, yang berzina ni, mereka tahu tak kata benda ni berdosa? Tak payah mai kuliah mengaji pun tahu kata benda tu salah. Tapi mereka pergi buat benda yang mereka tahu salah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala terang dah bagi tahu. Mereka buat benda tu dan mereka tak boleh nak stop daripada buat benda-benda tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat ni senang. Kepada orang-orang macam ni semua, aku sediakan kepada mereka azaban muhina. Azab yang akan menghina dia di hari akhirat itu. Firman Allah, wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang amat mengampun lagi amat rahim. Tuhan ni dia, kita buatlah salah macam mana pun, kita teringat kata kita berdosa, minta ampun, anytime Tuhan akan ampun kita. Cuma masalah dia, manusia tak mau minta ampun. Manusia ni tak usah kata dengan Allah, Tuhan yang dia tengok tak nampak. Dengan mak dia, hadirin nampak seketul, dia ada depan tu, dia buat salah, dia tak minta maaf. Ni yang kata manusia. Tuhan ni kutlah kata dia tengok tak nampak. Maka dia tak heran dekat Tuhan. Dia tak minta ampun dekat Tuhan. Ni mak dia. Depan mata orang tua duduk ada. Depan mata orang tua duduk makan ayam mata pasal dia. Depan mata dia, dia tengok orang tua tu merana menderita kerana dia. Nak pergi minta maaf dekat mak dia. Sampai mati mak dia, dia tak pergi minta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang di hati keras macam ini. Ya Nabi SAW kata, minasyakha'i arba'ta. Tanda jahat manusia ni ada empat. Apa dia? Qaswatul qalb. Yang pertama, keras hati. Keras hati. Dia tak rasa dia bersalah. Tak pernah dia rasa dia bersalah. Dalam konteks kita, sebuah rumah tangga kita, suami, bini kita, anak-anak kita, tuan-tuan tengok orang lain, tengok dalam rumah kita saja ni, kerah hati ni duduk ada orang. Kita sebagai suami, tak pernahkah kita buat salah dekat bini kita, dekat anak-anak kita? Pernah ke sekali kita pergi pegang tangan dia? Mana abang salah, silap apa sebelumnya abang minta maafkan. Pernah ke sekali kita pergi cakap lutut dekat bini kita? Oh, dah tuan-tuan, aku suami. Kerah hati. Bini kita, tak pernahkah dia buat salah kalau kita buang sekali? Tak pernahkah? Pernahkah dia main pegang tangan kita, abang? Mana salah silap saya, apa sama ada saya buat ke abang? Saya kata ke abang, saya teringat dalam hati ke abang. Saya minta maaf banyak-banyak ke abang. Apa-apa jadi ke saya, abang reba saya. Pernahkah sekali dia main cakap begitu ke kita? Anak-anak kita, pernahkah sekali dia main pegang tangan kita selain daripada hari raya? Itu pun pasal nak dapat duit raya. Hari raya ni, pagi raya ni, kita pun panggil. Ya. Mana abang? Main, ambil duit raya. Main-main minta maaf raya. Boleh. Duit raya baru nak main pegang tangan dandan minta maaf raya. Hari-hari yang tak boleh minta lah. Berapa banyak hidup berkena ayah selama ni? Ha? Ayah ni percaya ni tak ada dah ke ang ni. Hidup berkena ayah ni. Saya ingat ayah bodoh sangat kan? Tak tahu kata hidup berkena ayah. Hang tak tahu ayah dulu pun hidup berkena tu ayah hang juga. Cuba beza ayah dengan hang apa dia? Ayah minta ampun lah dekat tu ayah ni. Hang tak pernah minta maaf dekat ayah ni. Dia ingat ayah dia ni tadi bilang putih kot. Ayah dia bak dia ada buat ni, ayah dia tadi bilang merah. Yes. Tapi pernahkah anak ni atas kesedaran diri mai dekat ayah ni minta maaf? Pernah? Tak mai tuan-tuan. Pasal apa? Khaswatul khalq. Kerah hati. Macam itulah yang dia ada dalam dunia ni. Hadutlah ramai ni macam ni. Hadut minta maaf ni korang. Tuan-tuan boleh bayang tak satu rumah tangga yang tiap-tiap malam bila nak tidur, suami minta maaf kat bini, bini minta maaf dekat suami. Tiap-tiap kali nak tidur. Tiap-tiap kali nak tidur. Ni kata Rasulullah apa? Aku ada salah silap apa ni, setakat hari ni dengan lepas-lepas aku minta maaf. Dia pun kata saya aku serupa abang. Mana nak tahu tuan-tuan, pejam-pejam dia pejam tu. Dan Nuh yang doa bangkit pagi Nuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi aku hidup balik pagi ni selepas tadi tidur tu umpama mati. Tidur tadi tu macam mati. Bukan sedang, tak sedang apa dah. Tawak masuk dalam rumah, hampas televisyen, peti air, buat keluar apa-apa semua. Tak sedang. Bangkit-bangkit peti air, alhamdulillah. Eh, peti air, tak ada. Baru alhamdulillah. Terkejut peti air tu dulu. Peti air, tak ada. Baru balik tu, eh, kiri tak ada. Ini tak ada, ini tak ada. Terus, tak ada macam alhamdulillah. Masih kawan. Tidur tadi tu matilah tu tuan-tuan. Dan berapa ramai yang kita duk dengar, yang kita duk baca dalam terabak hak mati dalam tidur ni, berapa ramai? Sebelum tidur ni apa salah silap tu minta maaf. Kalau malam ni baru start buat terkejut lah. Terkejut balik-balik lagi nak tidur ni kata maaf. Kalau abang dah salah silap apa abang minta maaf, dia pun bangkit cepuis duduk. Dia tahu abang ni, awak abang ni dah tak ada apa lah. Kut-kut lah mana nak tahu kita ni nak tidur ni nak jadi apa dalam tidur. Eh awak abang buat cekal dulu ni, dia buat kalut. Baru tadi pergi klinik, bawa pergi klinik balik dia buat cekal dulu tu. Dia kata doktor ni abang berapa kan? Abang ada kanser kan? Duk tanya ni. Tak ada apa. Tajak lah. Dari abang abang tak tidur kan? Tak tidur malam ni. Abang-abang dia kata, abang jangan luar lagu ni, ni saya takut ni, saya susah hati ni, apa ni, duk tak duk nak minta maaf ni. Abang pergi mengaji kitab tadi, lepas doa abang kata. Abang biar betul, duk tak buat hati juga. Kan, benda ni kadang-kadang tak bisa buat, bila buat dia jadi kalut juga. Kita anak-anak, anak salam tak pernah cium tangan kita. Hari ni dia umur dah 38 lah. Dia salam tak pernah cium tangan kita. Satu-satu hari dia main-main salam, dia cium tangan kita. Kita tarik tangan. Ish, kata budak ni, tak desa. Tak desa. Benar baik, tapi tak besar. Bila buat sekali dia terkejut, dia tak kenal. Tapi bila buat lagi, benda itu sudah jadi biasa. Barulah rasa nikmat satu rumah tangga yang mempraktikan Islam di dalamnya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata kisah kufur Yahudi. Nak cerita tentang Yahudi ini. Kufur mereka. Kufur ni apa makna tentang kufur? Makna dia engkar. Perkataan kafaroh. Kafar. Kafaroh. Kufur. Kaf alif faroh. Kafir. Ini semua ni maksud dia apa? Bantah. Maksud dia engkar. Maksud dia tak mau ikut. Orang suruh. Cerita kata Yahudi kufur, bantah, engkar ni kalau nak cerita ni cukup punya banyak. Mereka ni satu bangsa yang tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Pasal apa? Pasal sejarah telah membuktikan kekufuran dan bantah mereka ni cukup punya banyak. Tuan-tuan, zaman Nabi Musa. Mereka minta apa dekat Nabi Musa? Dia beritahu, wahai Musa, kalau betul hang ni utusan Allah, minta Tuhan hang buat turun main makanan yang kami tak nak jumpa. Musa ni betul bendui, minta ya Allah buat mainlah apa satu makanan, mereka ni nak beriman lah, cuma mereka nak tengok yang ni aja. Orang betul lurus ni, dia percaya semua. Nabi-nabi ni semua hati lurus aja, dia tak baca ni, hak kiri kanan, hak kiri. Bila mereka minta makanan yang tak ada atas dunia, dia minta, ya Allah, tolonglah. Nak beriman sangat dah mereka ni. Cuma minta, bagi mereka apa yang tak ada atas dunia. Makanan kami, minuman apa. Allah buat turun apa? Al-manna was-salwa. Dua jenis makanan. Makan-makan ni tak pernah. Abang kuih haji memang tak pernah jumpa makanan macam ni. Musa tanya, okey, so macam mana? Mereka kata kenyang, nak kena balik pergi asal. Yahudi. Lepas itu tak ramai. Satu. Sudahlah dia bantah, dia kufur, dia engkar, dia main-main pula lagi. Main pula, jumpa Nabi Musa, kata pula. Kami tak ada masalah untuk nak beriman dengan Allah, dengan Tuhan. Amin. Lah macam inilah kita... buat main Tuhan yang bagi kami tengok. Macam tu punya sembang. Kami bukan tak percaya ni yang makanan itu main apa semua pun ranak. Kami sapu habis. Bukan tak percaya. Cuma lah macam ni lah. Bagi puas hati semua. Panggil Tuhan yang main turun nak tengok. Melampau tak minta macam tu? Sangat melampau. Allah buat main petir. Allah buat amai kilat menyambar sa'iqah, satu suara jerkah yang kuat, mati terkincit habis dia balik. Pasal apa? Pasal dia pasti melebihi daripada sempadan yang sepatutnya. Melawak nak apa? Dia ada limitation, dia ada hak dia daripada pindih. Ha, minta makanan, okey. Minta Tuhan turun mai duduk depan dia tak. Allah tak turun mai, dia hantar petir mai. Jalan. Okey. Nabi Musa tinggal di pasar. Pesan dekat Nabi Harun, suruh tolong tengok sat depan ni, aku nak pergi bermunajat kepada Allah. Sepeninggalan Musa, depa tak mau ikut Nabi Harun. Dia pergi buat satu patung anak lembu. Dia panggil Al-Ijl. Dibuat daripada emas. Bawah orang tu, dia kata yang ni Tuhan. Berapa lama Nabi Musa didik mereka, tarbiah mereka, bagi mereka ni jadi manusia yang kenal Tuhan, jadi apa, ikut apa semua cantik dah. Tinggal tak aja. Balik-balik main, duk sembah lembu. Sembah patung lembu yang dibuat daripada emas. Al-Ijl dalam Quran saja. Nabi Allah Musa alaihi salam bila tengok macam tu, dia kata masya-Allah, apalah hamba ni. Selain daripada dia marah Harun, dia juga marah kepada umat dia. Allah Subhanahu wa taala bagi ampun kepada mereka atas perbuatan mereka tinggal sembah Allah pi sembah patung lembu mah ni. Allah bagi ampun kepada mereka. Allah kata, okey, syarat dia apa dia? Hampa kena ikut semua isi kandungan Taurat yang kubuat turun dekat Nabi Allah Musa AS. Tak mau ikut. Sehinggalah mai ayat Allah berfirman, wa iz nataqna al-jabal fawqahum ka'annahu zullah. Wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudu ma atainakum biquwa. Ayat itu kata apa? Dan ingatlah ketika kami angkat Bukit Tur Sina duduk di atas kepala mereka. Itu dia Tuhan buat dekat Yahudi ni. Hantar main malaikat pegang Bukit Tur Sina tu, pegang angkat di atas kepala mereka bukit tu. Ka'annahu lah. Quran kata bukit itu jadi macam satu awan yang menaungi mereka. Bukit itu daripada doa ada atas bumi itu, Tuhan suruh malaikat cabut, mai duk letak atas kepala macam tu, nak hempas atas mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka rasa memang mereka nak kena hempas lah dengan bukit itu. Takut ni Yahudi ni. Khudu ma atainakum biquwa. Ketika itu ni bukit tu nak empat atas ni, Tuhan kata dekat mereka, berpegang teguhlah hamba dengan Taurat yang aku buat turun ni. Baru mereka kata okey, kami beriman. Bukit tu pergi letak balik di sana, dia beriman lah. Dah juga ni nak cerita ni tajuk ni, ni kisah kufur Yahudi ni. Nak cerita kata Yahudi ni dia tahap tu duk ada. Bukan cerita main dengar ceramah Nabi Musa aja lepas tu buat main-main. No. Bukit tu dah cabut nak sampai atas kepala lah. Bukit piduk balik di tempat dia, mereka tak main mana. Punya, mereka tak nak apa. Lalu kata keras hati, lebih pada keras hati mereka ni. Ini kronologi bantah Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak baca titik firman Allah. Yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitaban minas sama. Lagi meminta akan dikau wahai Muhammad oleh ahli kitab Yahudi bahawa engkau turun atas mereka itu kitab daripada langit sekali turun, seperti mana diturunkan ke atas Musa. Tuhan kata Yahudi zaman Nabi Muhammad tak mau terima Nabi Muhammad Nabi, tak mau pakai Quran yang Allah buat turun dekat Nabi Muhammad ni. Dia kata dekat Nabi Muhammad, kami bukan tak mau ikut agama hang bawah ni, tapi Quran ni kami tak pakai. Kami mau satu kitab spesial untuk kami saja, dan kitab tu tak turun macam Quran tu turun berceleret ni. Jadi satu benda turun satu ayat, jadi satu benda turun satu ayat, sampai 23 tahun baru komplit satu Quran, kami tak mau. Kami mau satu kitab spesial untuk kami, turun sekali aja komplit satu kitab. Hampa habaq kat Tuhan hang suruh buat lagu tu, kami akan ikut agama. Ni hak tok nenek dia zaman Nabi Musa anu tadi ni hak cabut bukit nak ambil dari kepala tu tok nenek dia. Ni hak cucu cicit ni, perangai tu ada lagi. Atau tuan-tuan nak heran dengan Yahudi yang ada dalam ni? Lah. Sejarah mereka ni, Quran cerita. Ni yang kata Yahudi ni, sejarah mereka ni, sejarah keengkaran mereka ni, Quran cerita detail. Ha, zaman Nabi Muhammad, kami bukan tak orang iman dengan Allah, dengan Han, kata Nabi ni semua, dengan Quran ni, bukan. Okey lah macam ni. Buat turun main satu kitab spesial untuk kami saja, untuk Yahudi saja. Buat turun main dan mau one shot turun, tak mau turun sikit-sikit. InsyaAllah kami akan ikut. Fakat. Kata dia, maka jika engkau membesar yang demikian itu, Tuhan kata kalau hang pergi layan mereka ni, hang anggap besar permintaan mereka ni, hang kenalah macam mana Nabi-Nabi dulu kenal dengan mereka. Sat-sat dia minta makanan, sat-sat dia minta Tuhan suruh turun mai, sat-sat dia minta yang ni, sat-sat dia minta yang ni. Depa ni niat takkan nak minta mai satu kitab khas untuk depa ni, Tuhan kata kecil aja. Depa biasa minta lagi dahsyat daripada ni dekat Nabi dulu. Tuhan abang dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad sa'alu Musa akbar min zalik. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, maka sesungguhnya telah meminta mereka itu akan Nabi Musa yang lebih besar daripada yang benar. Mereka minta dekat hang turun mai satu kitab khas untuk mereka sekali turun. Kecil, Tuhan kata. Mereka pernah minta dekat Musa dulu, lagi besar punya benda. Faqalu, maka kata mereka itu, kata Yahudi kepada Nabi Musa, arinallaha jahrah. Wahai Musa, perlihatkan kepada kami Allah itu terang-terang depan mata. Ni hak kita cerita tadi ni, ani surah An-Nisa Tuhan cerita. Depa minta dekat Nabi Musa tu suruh Tuhan turun mai. Dan kita kata ni geng-geng apa gangster lah ni, ni. Kalau apa depa kata nak settle bahasa gangster ni. Kita apa nak settle, bagi muka kat aku lah, bagi muka kat hang lah, apalah kita turun jumpa-jumpa apa semua. Aku nak sembang apa dengan mana dia, abang hang panggil turun mai. Lepas dia apa, dia rasa di depan ini bukan level dia. Dia mau level dia nak turun mai, baru boleh. Yahudi macam tu. Ni, hang Musa, hang Nabi kan apa pun tepi, hang panggil Tuhan turun mai, kami nak jumpa Tuhan. Itu something tak kena tempat. Samsung tak kena tempat. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran kata apa? Fa akhadathumus sa'iqah bi zulmihim. Maka mengambil tindakan akan mereka itu oleh Allah dengan satu halilintar. Ambil. Tuhan tak mai, Tuhan hantar mai satu petir, satu lintar mai pang kata kena habis. Tuan-tuan, Tuhan hak hantar lintang dekat Yahudi zaman Nabi Musa tu, Tuhan lain kan dengan Tuhan hak dua dalam ni? Tuhan tu pun. Tuan-tuan jangan ingat kita hari ni tu buat cakap juok dengan Tuhan ni, Tuhan tak boleh buat macam tu kat kita. Jangan ingat macam tu. Dia boleh buat kalau dia nak. Sikit-sikit saja dia tunjuk. Sikit saja tuan-tuan. Mesti jamek Kuala Lumpur tenggelam baru ni. 7 hari bulan Mac 2012. 7 hari bulan Mac. Dia buat main hujan aja, bukan ada apa. Dia buat main hujan non-stop. Lintang tak main lagi. Lintang tak main. Dia hantar ayat hujan aja. Dia hantar ayat hujan, hantar ayat hujan. Teksi nampak bumbung eh. Di mana tu? Di kawasan Masjid Jamik Kuala Lumpur. Tu hantar main. Di ibu kota. Kalau dia hantar main kat sini, gelubung, orang tak tahu. Kalau dia hantar main gelubung, orang tak tahu. Dia hantar main di ibu kota, Masjid Jamik Kuala Lumpur. Faham? Dia hantar main, hujan saja. Tak ada lintang, tak ada apa. Hujan cuma tak berhenti saja. Dia buka swing, dia tinggal gitu kan. Hujan. Dua rumah buka tingkap, tengok buka pintu, tengok buka tingkap, tengok buka tingkap. Tinggal bumbung, kereta di bawah. Hak dan ubah, tak tahu nak pergi ubah bang mana, nak ubah pergi jajung, nak balik dia mana. Rumah duduk tenggelam. Nak jaga rumah, kita nak tenggelam. Eh, kacau. Ayam jahat. Bukan minta. Yahudi, minta Tuhan turun main depan. Dia tak minta. Allah yang mengambil tindakan kepada Yahudi zaman tu, Allah tu juga Tuhan alaihi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa jadi kepada Yahudi yang kena sa'iqah? Fa'akhadathumus sa'iqatu bizulmihim. Maka mengambil tindakan oleh Allah akan mereka itu dengan halilintar. Mati mereka itu dengan sebab zalim mereka itu. Yakni pada minta benda yang tidak layak dan bukan-bukan. Dia hantar lintar naik pun mati. Mati benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, summa takhazul ijla. Kemudian mengambil mereka itu, yakni Yahudi itu, akan ijla ni buat Tuhan, buat sembah. Dah kena lintak mati. Sekedik-kedik mati dah. Kawan-kawan ni, hak hidup ni. Dicari patung anak lembu pula lah. Bila sumpah pula. La ilaha illallah. Dia tak ambil pengajaran. Hati apa yang jadi. Firman Allah min ba'di ma ja'atkumul bayyinah, yakni kemudian daripada barang yang datang akan mereka itu oleh kenyataan mukjizat wahdaniyatullah. Tuhan dah tunjuk macam tu dah kuasa dia. Tak takut juga lagi, tak ambil pengajaran lagi. Firman Allah fa'afawna an dzalika wa atayna Musa sultanan mubina. Maka kami maaf akan yang demikian itu. Ini yang kata Tuhan ni. Minta makan bagilah. Minta nak tengok Tuhan hak kena lintang, hak kena hak lepas-lepas. Lepas tu pergi sembah budak patung lembu. Tak apa, Tuhan kata, kami bagi maaf, kami bagi ampun kepada mereka ini. Dan kami beri akan Musa sultan, yakni kekerasan yang nyata. Sekira-kira taat mereka itu akan suruh Musa dengan membunuh diri mereka itu. 70,000 pada satu hari. Taubat daripada sembah ajal. Geng yang sembah patung lembu ni, Tuhan kata dekat mereka. Lah ni, hampa dah buat salah. Kalau hampa nak minta ampun, nak tunjuk, kata hampa bertaubat, atas dosa sembah berhala patung lembu ni, hampa bunuh diri hampa. Ini syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Syarat bertaubat ialah bunuh diri. Tu tuan-tuan ni, syariat Nabi-Nabi dulu lagi keras daripada syariat yang main kat kita ni. Zaman Nabi-Nabi dulu, kalau baju kena najis, cara nak cuci najis bukan basuh, potong kain buang. Syariat sebahagian daripada Nabi dulu. Dosa, syarat nak tebus dosa apa dia? Bunuh diri, mati. Mai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan dah lilian dah. Tuhan dah cukup lembut dah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut dah. Kena najis, basuh saja. Hang berdosa, istighfar, minta ampun saja. Cukup ringan dah syariat yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Bantah lagi. Tak suruh bunuh diri untuk bertaubat. Bahkan kalau bunuh diri itu berdosa besar pula. Punya cantiknya syariat untuk kita ni. Suruh minta ampun aja. Tak mau minta ampun. Sebab apa? Kerah hati. Lepas tu sahabat jumpa saya. Dia tahu ustaz. Dia ni pun umur 55 lah. Ustaz, patutlah saya menikah seorang lagi. Eh, saya kata, ni apa benda? Soalan ni. Ustaz, patutlah saya menikah seorang lagi. Eh, ini soalan kopi goji. Okay. Saya tahu, awak ni tak nak bertanya soalan mangkak ni hang ni. Tak, bukan. Saya kata, saya tak nak ustaz sirih. Saya tak nak sirih. Okay. Saya menikah, saya umur 55. Daripada hari menikah sampai hari ini 20 tahun. Bini saya tidak pernah jijak rumah mak saya. Wih, saya kata, ya Ustaz. Bini saya tidak pernah jijak rumah mak saya. Ayah saya mati, dia tak boleh tengok. Mak saya hari ini umur 83. Dia kata. Mak saya hari ini umur 83. Duduk sakit. Dia kata. Duduk uzak. Saya duduk balik tengok. Duduk kerja Kuala Lumpur. Sahabat ni duduk kerja Kuala Lumpur. Every weekend Ustaz saya balik. Tekan kereta bekerja ke mana pula ni. Dia kata. Dia duduk belah Perak. Balik tengok orang tua ni. Umur 83. Dia tak mau balik. Baliklah, saya kata kepada dia, baliklah. Mak ni pun bukan upah hari lagi dah. Sama balik. Saya kata, macam mana boleh jadi lagu tu amat sanaknya? Ha, itu silap saya lah. Saya kata, silap. Silap macam mana? Silap pasal saya terima perjanjian syaitan ni, saya kata. Ha? Perjanjian syaitan ada dalam nikah hari ni? Ada. Saya kata. Apa dia? masa nak menikah dulu dia bagi satu syarat dekat saya, dia tak balik rumah keluarga saya. Syarat ini perjanjian syaitan, saya telah sign. Saya kata dulu-dululah, dulu zaman jahil, zaman tak hati agama, zaman aku pun tak tahu apa, hang pun tak tahu apa, tapi masalah lah aku dah tahu, hang pun tak tahu apa lagi. Mak pun umur dah 83, uzur pula lagi. Saya ustaz, dia kata hati ni nak bawa mak duduk dengan saya. Macam mana mak saya nak duduk? Dia rumah mak saya, dia tak pernah pijak. Tak apa jadi ni, satu suspense juga dia dengar cerita dia ni. Dia kata tak apa Zat, yang tu semua tak tepi. Tak tepi. Yang tak tengah apa, dia kata. Dah, betul lah dia nak nikah orang lagi, yang tu nak duduk tengah. Saya kata sulit saya nak jawab soalan ni. Sangat complicated. Nampak tuan? Rupanya dalam manusia 6 bilion orang manusia satu dunia ni ada macam ni dia masalah buat. Dan saya percaya bukan dia seorang masalah macam ni. Perjanjian syaitan ni ada di mana-mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang terkejut. Kita terkejut. Kadang-kadang satu sahabat ni sembel saya. Duduk di Sarawak. Sama-sama mengaji dulu. Sembel. Macam mana nak jawab dekat orang? Satu soalan dia tanya. Dah babi ni satu binatang yang tak ada manfaat. Kita orang Islam ni makan dia pun tak boleh. Kalau tepuh dia, tangan basah pun nak kena samak lah apa dia kata. Makna dia satu binatang yang tak ada guna. Tuhan pergi buat dia apa-apa? Macam ni punya soalan daripada tanya Allah. Dia kata kalau bagi tak ada, bukankah senang? Dia kata, menyusah ayat ada binatang ni. Dia jawab ni kat dia lah. Dia kata, yang tu kata jawapan paling tepat, wallahu a'lam. Tuhan saja lebih tahu apa hikmah di sebalik dia buat benda-benda ni. Cuma, dia kata, cuma. Macam mana orang tanya, aku pun ada duk fikir juga kadang-kadang, kadang-kadang. Pokok apa tu dalam syurga yang Nabi Adam duduk dulu yang Tuhan kata la taqrab hadhihi syajara, jangan kamu hampiri pokok ni. Adam dengan Hawa la taqrab, dua orang, hadhihi syajara, jangan kamu hampiri pokok ni. Pokok apa? Pokok khuldi. Tuhan buat apa pokok khuldi dalam syurga tu? Kalau dah nak bagi Adam dengan Hawa tu dah duduk pergi dekat, saya dah buat terus, bukankah senang? Buat apa yang Tuhan pergi buat pokok khuldi ni? Lepas tu pergi hebat pula dekat Adam dengan Hawa. Apa dua-dua jangan duduk pergi rapat pokok ni. Rapat pun tak boleh. Apa tak lagi pergi duduk kek buah suak masuk dalam mulut lagi tak boleh. Tak, kalau lagu cara... Tengok bila. Ada. Tukang mikrofon lah. Tukang mikrofon lah. Nah, itu pokok holdi dia jam tu ni. Tak betul lah. Kalau kata pokok tu nak jadi masalah, kita duk buat tu kan? Tuhan buat pokok holdi, tapi Tuhan pesan kepada Adam dengan Hawa jangan duk pergi dekat. Apa hikmah dia? Hikmah dia, Allah nak tengok sejauh mana kita boleh taat perintah dia. Itu saja. Tepat tak tepat jawapan ni, Allah saja yang tahu. Tapi, fikir-fikir kita ni, lebetul lah tu. Hikmah, lagi satu, nak tengok sifat pengampun Allah, sifat ghafur Allah. Bila manusia pergi buat benda, hak Tuhan tak bagi buat. Manusia minta ampun kepada Allah. Di situlah nak guna sifat ghafur, sifat pengampun Allah. Dan hikmah lagi satu apa dia? Adanya syurga dan neraka. Kalau semua benda yang dilarang kita dekati ni tak ada, tak ada neraka. Maka dijadikan semua benda ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu test kepada kita. Jadi dia buat babi itu kita tak makan, orang kafir makan. Dia punya pasal lah. Kita tak makan, kita tak ada rimai dengan dia. Biar dia. Bila ni nak clear ni segala babi-babi ni semua, bila nak clear daripada ni? Bila turun main Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila turun main Isa alaihi salam esok, dia clear semua benda. Ayat yang akan datang, dia akan main satu cerita riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yang zilu Isa bin Maryam fayaqtulul khinzir. Akan turun Isa alaihi salam. Di antara agenda yang akan dilaksanakan oleh Isa ialah yang pertama sekali, fayaqtulul khinzir, habis babi dia bunuh. Wa yamhu salib, salib akan dibinasakan. Wa tujma'u lahu salah, dan Isa akan menganjurkan sembahyang berjemaah. Wa yu'tal mal hatta la yuqbal, Isa akan mengagih-agihkan bantuan rakyat. Bantuan kepada rakyat, bukan bantuan rakyat. Isa akan mengagih-agihkan bantuan kepada rakyat. Hatta la yuqbal, sehingga tak ada siapa dah yang nak terima bantuan itu. Pasal apa? Pasal pemerintahan Isa membawa harmoni di dalam masyarakat. Sampai pada ketika itu, nak bagi duit 500, orang tak marah. Masa tu lah, masa Allah, masa banyak lah, Allah Ali. Lah, kita tak kata 500, 50 pun subuh bila. Subuh dah habis. Kan? Di antara agenda Nabi Allah Isa alaihi salam itu ni apa dia? Khinzir dia akan bunuh, salib dia akan binasakan, semua yang jemaah akan disemarakkan. Kita akan tengok di masjid-masjid ada-ada ni, macam mana Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Dia akan cerita macam mana. Allah ni kalau pergi haji, pergi umrah, tengok la ilaha illallah, tak masuk waktu lagi, tak azan lagi, berduyun-duyun, berkemutih, tak turun di masjid. Alangkah baiknya kalau berlaku di kampung kita macam tu. Bila ni nak jadi di kampung kita ni, bila di Sungai Nibung ni, bila nak jadi macam ni? Bila Isa turun main, dia akan menyemarakkan. Waktu jema'u lahu salat, sembahyang akan dijemaahkan. Orang dia main dalam hati itu nak pergi semayang jemaah ni. Berkat kepimpinan Isa alaihi salam di akhir zaman itu. Wa yadha'ul haraj. Bahkan Isa alaihi salam dia akan menghapuskan tempat-tempat pajak. Maksud dia apa? Ekonomi baik. Bila ekonomi baik, tak ada orang nak pajak apa-apa lagi dah. Pada masa itu pajak gadai bankrupt. Tak ada siapa nak pergi pajak barang lagi dah. Sebab pendapatan mereka mencukupi. Mereka sudah menjadi berpendapatan. Dia jadi macam tu. Ni semasa pemerintahan Isa AS. وَيَنْزِلُ الرَّوْحَى فَيَحِجُّ مِنْهَا أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَجْمَعُكُمَا. Dan Isa AS akan turun ke Rauha, iaitu ke Mekah. Sama ada untuk buat haji, ataupun untuk buat umrah, ataupun untuk buat kedua-dua sekali. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Benda ini disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lidah Nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Allah bagi tahu, yang Nabi bagi tahu, pasti jadi. Ini cerita dia. Jadi apa juga benda yang Allah buat dalam dunia ni, dia ada sebab musabab dia, dia ada hikmah dia. Kita tahu ataupun kita tak tahu saja, itu cerita dia. Firman Allah, wa rafa'na fawqahum al-tur, dan kami angkat atas kepala mereka itu bukit Tur Sina. Ni hak kita cerita tadi ni. Angkat bukit Tur Sina ni nak hempuh atas kepala Yahudi ni. Bimi faqihim, dengan syarat ambil perjanjian akan mereka itu. Apa nak ikut, tak mau ikut Taurat? Kalau tak ikut, aku hampur bukit ni atas kepala. Sampai macam tu nak suruh Yahudi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulna lahum, dan kami kata kepada mereka itu, kepada Yahudi itu, udkhulul baba sujadan, dan masuklah kamu akan pintu, yakni Baitul Maqdis itu, hal keadaan kamu sujud tunduk kepala. Suruh mereka masuk ke Baitul Maqdis ni dalam keadaan sujud, dalam keadaan tunduk kepala, sebagai hormat kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni kedudukan tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran dalam hadis tu pun istimewa. Tapi sayangnya hari ini Baitul Maqdis duduk di bawah kekuasaan Yahudi. Duduk di bawah kekuasaan Yahudi. Kalau ada duit lebih, kalau nak pergi umrah, ambillah package umrah dan ziarah Baitul Maqdis. Banyak benda kita boleh tengok di sana. Banyak benda ni hak kita duk baca malam ni, kita boleh tengok di sana. Tentang apabila Isa dan mak dia Maryam tak boleh tahan dengan tokmahan dan fitnah puak-puak Yahudi ni. Depa fitnah kata Maryam berzina lahir dari Isa. Tak boleh tahan. Maryam bawa anak dia Isa ni hijrah pergi ke Baitul Maqdis. Yahudi tak puas hati. Dia pergi mengadap Raja Damaskus yang memerintah Baitul Maqdis. Dihasut Raja Raja Damaskus pada masa itu, dia sembah bintang. Dia kafir sembah bintang. Dia pergi hasut dia. Dia pergi kata dekat dia, ini sudah masuk dalam negeri hang satu orang yang nak buat kacau, pecah belah masyarakat hang. Nama dia Isa. Raja Damaskus bila dengar tak orang nak main nak buat kacau dari dia, dia tentu tak boleh terima. Maka raja memerintahkan gubernur Baitul Maqdis yang duk jaga Baitul Maqdis ni, pergi cari ni orang yang baru main ke tempat ni, nama dia Isa, dia main dengan mak dia. Maka gubernur Baitul Maqdis ni pergi cari dapat Nabi Allah Isa AS dengan mak dia, dapat tanggal. Jadi hampa ni ke main nak pecah belah apa semua. Gubernur bila tengok Nabi Allah Isa AS dengan mak dia, tak nampak macam yang diceritakan tu, tak nampak jahat. Lepas balik duduk di rumah. Tapi hasutan daripada Yahudi ini akhirnya kemakan juga. Raja Damaskus perintahkan gubernur dia, hampir tangkap, dan aku mau budak yang nama Isa ini disalib dia di papan salib, kayu salib. Maka gubernur Baitul Maqdis dikepung rumah Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa dengan mak dia, dengan 12 orang pengikut setia dia, dia ada dalam rumah itu. Nabi Isa, ini riwayat daripada Ibnu Katsir. Nabi Isa AS kata dekat pengikut dia 12 orang ni, dia kata, siapa yang sanggup untuk Allah ubah muka dia jadi muka? Semua dia. Satu budak yang sangat muda kata, saya sanggup. Nabi Isa tengok dia, Nabi Isa kata, ha, muda sangat. Tersalah orang lain. Hak lain sungai. Tunduk. Nabi Isa tanya lagi, tak ada respon. Akhirnya Nabi Isa kata dekat budak-budak ni. Nabi Isa kata apa kat dia? Kalau begitu, engkau lah yang akan diubah muka menjadi muka. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, atap rumah tempat dia duduk terbuka dan Isa diangkat ke langit. Isa diangkat ke langit. Ini riwayat di dalam Ibnu Katsir. Serentak dengan itu, budak ini tadi muka dia berubah jadi muka Isa alaihissalam. Bila kuat gubernur Baitul Maqdis empuh masuk, dia pegang budak. Dan dialah yang berakhir di palang salib. Dan keterangan ini ada disebut di dalam Quran ayat yang akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita dia. Jadi kalau kita ada rezeki nak pergi umrah singgah Baitul Maqdis, dia akan tengok tempat ni. Tempat kejadian ni, dia ada lagi di sana. Dan tempat Maryam meninggal dunia ada lagi di sana, kita boleh tengok tempat-tempat ni. Kebaikan kita duduk di masjid mengaji tafsir Quran tentang benda ni ialah apabila kita ada rezeki sampai di sana, kita match balik hak kita duduk mengaji dengan hak kita duduk tengok. Dia match balik, satu impact keimanan nanti main kat kita. Bila kita tengok tu, kita sangkut balik dengan hak kita duduk mengaji. Subhanallah. Hak ni lah yang aku dengar dalam tafsir surah An-Nisa. Di sini tempat yang kita boleh dengar. Tuan-tuan, itu sebab Allah kata apa? Fasiru bil ardi. Maka berjalan hamba di atas muka bumi. Nabi tengok tempat-tempat macam ni. Supaya impact keimanan, kejiwa kita tu. Menyebabkan kita makin yakin dengan agama yang kita pegang hari ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Bila Allah perintahkan dia masuk ke pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud. Dalam tafsir kata apa? Mereka tak ikut lagu perintah Allah. Mereka masuk merangkak. Ni yang kata Yahudi ni. Orang suruh A, dia pergi buat B. Orang kata hitam, dia kata putih. Dia tak akan buat hak Tuhan suruh tu. Dia akan buat lagu lain. Wa qulna lakum la ta'du fi sabti. Dan kami kata kepada Yahudi, jangan kamu langgar hukum, yakni ambil ikan pada hari Sabtu, kerana itu dicegah. Hari mulia orang Islam hari apa? Jumaat. Hari mulia orang Nasrani hari apa? Hari Ahad. Hari mulia orang Yahudi hari apa? Hari Sabtu. Jadi, hari-hari kemuliaan bagi macam itu. Jadi Allah kata kepada Yahudi, hari Sabtu hari kemuliaan hamba. Jangan hidup turun untuk tangkap ikan pada hari itu. Okey. Dia tak turun tangkap ikan. Dia turun buka ikan. Hari Ahad baru dia angkat buka. Yang kata Yahudi ni. Boleh percaya lah kat depan ni tuan. Quran cerita ni cukup lah. Cukup banyak lah. Depan ni tak boleh percaya. Wa'abadna minhum mitha'an ghalizah. Dan kami ambil daripada mereka itu akan perjanjian yang kukuh. Bukit Tursina angkat ke terapung-apung di atas nak ampuk atas kepala. Tuhan paksa mereka orang terima perjanjian yang ada dalam kandungan Taurat. Mereka terima. Lepas itu mereka yakin bukit itu akan empat mereka kalau mereka tak terima. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihim al-anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghul. Maka dengan sebab membinasa mereka itu, yang Yahudi akan janji mereka itu, dan kufur mereka itu dengan segala ayat Allah, dan membunuh mereka akan nabi-nabi dengan tidak sebenar, dan dengan sebab kata mereka itu kepada Nabi Muhammad, hati kami tertutup daripada ikut kamu. Mereka jawabkan Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad ajak mereka beriman, mereka kata wa qulubuna ghul. Sorry lah, aku satu haram. Kami beriman sebab hati kami tidak ada ruang untuk beriman kepada kamu. Hati kami ghulfun, tertutup daripada waktu itu. Maksudnya apa? Juah. Juah dengan Nabi. Begitu. Firman Allah, bal qada Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalilan. Tetapi telah menutup Allah akan hati mereka itu dengan sebab kufur mereka itu. Bukan hati mereka tutup daripada ikut Nabi. Dah. Sebenarnya mereka ini memang telah dibutakan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak beriman mereka itu melainkan sikit seperti Abdullah bin Salam dan sahabatnya. Daripada ramai Yahudi itu tak beriman sikit. Diketuai oleh Abdullah bin Salam. Orang kuat mereka. Tinggal agama mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi kufrihim wa qawlihim 'ala Maryam buhtanan 'aziman wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulullah. Dan dengan sebab kufur mereka dan kata mereka atas Siti Maryam itu perkataan dusta yang besar, iaitu mereka tuduh Maryam berzina. Ni Yahudi ini mereka tuduh Maryam berzina dan kata mereka bahwasanya kami dah bunuh Isa anak Maryam rasulullah itu. Mereka jual. Mereka kata kami dah berjaya menghasut Raja Damaskus dan governor pi kepung, dan yang kena salib mati itu Isa. Pasal apa Isa kena? Kami yang mengatur rencana sehingga Isa mati di palang salib. Ini Yahudi kata. Mereka kata mereka berjaya buat benda. Maka telah kami azab mereka dengan neraka. Tuhan kata semua itu tak betul. Mereka kata Maryam berzina tak betul. Mereka kata Isa, mereka berjaya bunuh, tak betul. Semua yang mereka kata tak betul. Melainkan mereka terpedaya dengan diri mereka sendiri. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qataluhu, wa ma sadabuhu, walakin syubbiha lakum. Firman Allah tiada membunuh mereka akan Isa. Dan tiada sulah mereka akan dia. tetapi telah diserupa bagi mereka itu, yakni yang dibunuh dan disulap itu rupa Isa, iaitu kawan mereka itu. Dalam Quran kata yang mati, yang muka nampak macam muka Isa itu bukan Isa, itu orang yang diserupakan mukanya dengan Isa. Siapa kata ni? Allah kata dalam Quran benar. Maka zan mereka itu bahawa itu Isa. Depa ni pun bukan depa yakin kata yang mati itu Isa, cuma depa rasa macam Isa. Macam mana kan mereka tak apa yakin kata yang mati itu Usama bin Laden? Tak yakin, cuma rasa macam Usama pun. Lagu tu aja tak pernah yakin, rasa macam dia tapi itu dia tak sambung. Rasa macam dia, tapi begitu. Macam itulah Yahudi. Betul ke? Bila orang tanya, betul ke yang mati di salib itu Isa? Rasa-rasa macam dia, tapi macam itu juga jawab. Tak confident. Maka dia guna di sini apa dia? Zon mereka itu. Zon maksudnya lebih daripada syak sikit. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dia kata probably. Probably. Kalau maybe, 50% saja. Probably maksudnya 75. Tak yakin lagi. Tapi dia rasa mungkin betul Isa. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dia main lagi cerita panjang. Dia kata kawan yang mati ini muka memang Isa, tapi badan bukan badan Isa. Ada dia main macam tu. Dia nak main super impos. Dia nak main super impos dengan cerita. Ni, dia muka memang confirm muka Isa. Tapi badan ni bukan badan Isa. Kita duk kena Isa ni bukan badan macam ni. Ini sebuah satu macam dalam Ibnu Katsir dia mencerita macam tu. Okey, maknanya apa? Apa yang Quran cerita ni betul, itu bukan Isa, tapi satu orang yang diserupakan muka dia dengan Isa. Firman Allah, wa innal ladzina kadzabu fihi lafi syakkin minhu, dan bahwasanya segala mereka yang bersalah-salahan mereka itu pada Isa itu sungguh pada syak daripadanya. Kata setengah mereka itu muka Isa, tubuh bukan tubuh, tak ada juga dalam lima. Kata Ibnu Katsir sebut mereka muka confirm, badan bukan dia, ia bukan Isa, badan itu bukan Isa, dan kata yang lain dialah Isa. Jadi tak sepakat. Tak sepakat. Super impos. Kan? Allah kepala dia lalui. Dia badan Islam. Dia tak balance. Dia kepala dengan badan. Dia main duduk. Super impos. Bila ada orang pandai, dia tengok balik dengan komputer ni. Dia kata super impos. Begitu. Firman Allah, ma lahum bihi min ilmin. Maka tiada bagi mereka itu dengannya ilmu. Yakni tak ketahui siapa yang dibunuh itu sebenarnya. Bahkan tiada yakin bahawa ia Isa. Illa tiba'a dhan, melainkan ikut sangka mereka itu sahaja. Wa ma qataluhu yaqinan, dan tiada membunuh mereka itu akan dia, yakni akan Isa itu, dengan yakin bahawa yang dibunuh itu Isa, tetapi hanyalah sangka sahaja. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi di Quran kata tetapi telah mengangkat akan Isa oleh Allah kepadanya. Ini Quran dan Isa. Yang mati itu bukan Isa. Isa diangkat ke sisi Allah. Maka jadi ia insian, malakian, ardian, samawiyan. Artinya dia manusia bersifat malaikat, bumi dan langit. Orang Arab kata Isa tetap manusia. Tapi bila diangkat dia ke satu tempat yang dikehendaki Allah, Isa tidak makan, tidak minum macam mereka. Dia habang siap lah. Dia takut siap lagi. Kau orang kata tadi, Isa, siapa dia pergi makan kat dia? Dia duduk makan apa? Nasi ada ke? Tanya, tempat yang dia duduk ni pokok korma tumbuh belakang. Dia duduk tanya soalan macam ni pun kacau. Maka dia habang siap-siap awal dah. Isa ni jadi macam mana? Manusia. Tetapi dia dah jadi bersifat macam malaikat. Tidak makan, tidak minum dalam tempoh lari. Sehinggalah esok dia turun main lagi untuk misi dia nak membunuh Dajjal. Dia jadi macam manusia lagi. Dan sampai dia di waktu subuh dekat dengan menara putih. Ni dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dia akan main pada waktu subuh dekat Menara Putih. Dan turun Isa dalam keadaan rambutnya kelihatan basah. Dan ayat turun daripada ujung rambutnya seperti mutiara menitis. Dalam hadis dengar. Bila dia sampai di masjid tempat dia turun tu, dekat dengan Damsyik, area Syria. Bila dia turun di situ, orang tengah nak sembahyang subuh. Orang yang nak mengimamkan sembahyang subuh tu, Allah bagi dekat dia, kenai Nabi Isa. Hadis sebut dah, benda tak tahu bila nak jadi. Hadis sebut dah, Nabi habak dah. Imam tu tengok dia kenai. Dalam hadis kata, orang tak nak jadi imam tu, pergi dekat Isa. Mempersilahkan Isa, mengimamkan jemaah subuh pada pagi itu. Tapi Isa meminta imam itu menjadi imam. Dan dia berimam dengan orang itu. Hadis sahih, kita boleh balik rojok dalam Bukhari, Muslim ada benar ini. Lepas itu, dia mulakan tugas dia, tugas kelas dia sebelum kiamat berlaku ke alam ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita tak tahu lah panjang umum dan anak-anak tengok kita tak tahu, tak ada anak cucu kita tak ada, tak tahu lah siapa itu, dia tengok masa tu dia pasang balik dengan ayat Quran, hadis tak ada baca lari masa tu yang terbit di mulut orang yang beriman pada masa tu apa dia? Subhanallah, Maha Suci Allah, benda tak tahu nak jadi bila. Nabi sebut seribu bahasih kamu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tiada seorang daripada ahli kitab melainkan bahawa beriman dia dengan Nabi Isa, iaitu bahawa Isa itu Abdullah dan Rasulnya sebelum mati. Wallahu a'lam. Kita membina ayat 159 surah An-Nisa. Kita membina. Untuk maklumkan tuan-tuan, bukan saya tak mahu setahun malam ni nak buang orang kuliah panjang, bukan. Saya ada mengajar semasa tu tengok jam. Memang sangat concern dengan masa hari. Tetapi, tafsir ni dia tak boleh berhenti dengan jalan. Baca tafsir ni dia tak boleh loncat turun ke tingkat. Kalau kita naik bas, lagi bas tak berhenti dekat RLR, tak boleh berhenti. Paling-paling RNR baru berhenti turun nanti pancong kan, nanti minum teh ke apa kan, tak lagi sambung perjalanan. Last dia berhenti di stesen anak biru. Dia tak boleh pandu berjalan sampai dekat dekat Jawi, kita loncat turun ke tingkat, tak boleh. Tafsir dia macam tu. Dia nak berhenti, dia nak kena stesen dia baru dia boleh berhenti. Jadi stesen dia 9.40. Stesen dia. Apa nak buat? Kita ada satu cara lagi kalau nak bagi berhenti awal. Terus ada cerita banyak-banyak. Saya baca ayat, saya baca makna dia. Saya baca ayat, saya baca makna dia. Yang tu pukul 9 kita boleh habis. Tapi kita pun tak tahu apa. Balik baca sendiri pun boleh. Tafsir, baca, baca makna dia, tafsiran dia kena. Baru kita nampak ayat tu apa maksud dia. Bahawa kita nampak ayat itu berkenaan dengan zaman kita hidup hari ini. Barulah selamat belajar tafsir tercapai. Ha, dia yang kan takut buat dari ibadah buka pukul 9, semua tak mati lagi. Pukul saya tidak nampak. Jadi memang dia sebesar itu. Jadi insyaAllah lepas ini satu tajuk yang menarik. Tajuk yang menarik lepas ini, dia akan cerita pada apa siapa pun menjelang akhir zaman, menjelang akhir umur. Menjelang akhir umur, yang nak keluar daripada badan. Masa tu dia tahu, dia berceritakan dia tahu. Ni, ayat yang akan datang ni. Siapa pun, ayat ni dia cerita ahli kitab. Ahli kitab bila nyawa dia nak keluar tu, masa tu dia, Allah bagi dia nampak, kata dia betul ke dia tak. Masa tu dia tahu lah apa yang dia pegang selama ni tak betul. Ni ayat yang akan datang ni. Dia kata apa? Illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Ketika itu beriman dia sebelum nyawa keluar tu. Nyawa nak keluar ni dia nampak kata dia tak betul. Dia nampak kata Islam betul. Pada ketika itu dia beriman dengan Allah, dengan Islam. Tapi dalam hadis kata apa? Iman ketika itu tidak bermanfaat. Ayat ini kepada ahli kitab Yahudi, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi, diambil pengajaran kepada semua orang. Semua kita ni, masa kita hidup ni, pilihan yang kita buat betul tak betul, masa nak mati tu kita tahu. Masa nak mati tu, masa tu Allah bagi kita nampak. Allah, aku tak betul. Umur dah 70, hari ni ini sakit ni, sakit. Yang kata sakaratul maut, dua hari nak keluar ni. Masa tu, kita beriman. Allah, aku silap dah. Tak ada. Mati dengan seribu penyesalan. Ayat yang akan datang, dia akan turunkan kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله عنه وتعالى عن سادتنا وسلم سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه وعزته النبي. يا ربنا ارحمنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خير المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وتفرق من ربه تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.